Mitra bisnis Jepang sebagai negara maju di dunia pernah mengalami beberapa kali keterpurukan akibat perang serta bencana alam, mengingat secara geografis Jepang sangat rawan bencana lantaran berada di wilayah sirkum gempa dan terdiri dari kepulauan yang sangat rawan tersapu tsunami atau badai topan. Meski demikian, bangsa Jepang juga dikenal tangguh serta bisa dengan cepat kembali pulih setelah mengalami keterpurukan. Untuk membahas mengapa bangsa Jepang bisa melakukan itu, segera kita berbincang dengan Kwik Yanggi. Pak Kwik, bisa Bapak ulas dari sisi historis mengapa bangsa Jepang bisa sangat tangguh dalam menghadapi keterpurukan akibat perang maupun bencana? Oh iya, kira-kira karena kehidupannya itu keras sekali. Jadi ini bangsa yang nggak punya apa-apa, yang terpaksa sehingga dia dihadapkan pada mati atau berkelahi untuk hidup. Nah, akhirnya berkelahi untuk hidupnya tidak sekedar itu, melampaui batas-batas. Dan zaman Meiji dengan Barat, sejak di zaman itu mereka sudah mengenal kemajuan peradaban yang didasarkan atas ilmu pengetahuan. Kalau Indonesia kan enggak. Apa yang Bapak maksud dengan Indonesia tidak seperti itu, Pak Kwik? Artinya rakyatnya kan lain. Gak usah kerja, gak usah apa-apa, banyak kan. Tanaman bisa dimakan di mana-mana, suburnya bukan main. Hidupnya sehari-hari kan seperti itu. Iya kan? Jadi kenyamanan seperti itu yang membuat bangsa kita jadi kurang tangguh ya, Pak Kwik? Iya. Iya. Tetapi kenyamanan seperti itulah yang membuat bangsa Amerika menjadi kaya raya. Oleh karena dia masuknya Amerika sudah dengan darah, daging, mental, segala macam yang lain. Dari Eropa. Lantas menurut prediksi Bapak, pasca musibah gempa dan tsunami belakangan ini, seperti apa kondisi bangsa Jepang? Apakah mereka akan kembali bangkit, Pak Kwik? Menurut saya akan tetap okay. Mengalami pergeseran ke atas. Jadi mereka mungkin dimakan oleh China dalam hal-hal yang teknologinya rendah. Mereka akan meningkat ke teknologi yang tinggi. Jadi apakah akan berhasil secara komersial tidak tahu, tetapi ditinjau dari sudut robot, Jepang kan sekarang yang paling maju. Mereka memusatkan perhatian di situ. Dan misalnya private jet ya, itu kita di sini kan mengenal Honda Jazz ya. Itu di Amerika mereka punya pabrik yang namanya Honda Jet. Bisa berisi 6 orang, 6 orang, 8 orang, harganya 2,5 juta dolar, larisnya kayak kacang goreng. Pabriknya letaknya di Amerika. Jadi ditinjau dari, mereka naik ke atas gitu, ke atas. Lebihnya lebih hebat. Demikian Kwik Yanggi, saya Dinda Natasya.